masing-masing merasa dirinya berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Kalau ada yang berani menyentuh, terjadi pertumpahan darah. Sampai mereka kemudian membawa sebaskom darah dan mencelupkan tangan mereka siap habis-habisan untuk menghalangi apa namanya kabilah lain memasang Hajar Aswad pada tempatnya. Nah, melihat keadaan genting, salah seorang dari mereka, pembesar mereka, mengatakan, nah, sudah, selesaikan nanti dengan orang yang pertama masuk dari pintu Bani Syaibah. Ternyata Rasulullah SAW yang datang, ada Muhammad Al-Amin, radhi Nabi. Nah, ini Muhammad Al-Amin, SAW, kami ridha kepadanya. Disepakati, cerdasnya beliau, tanggapnya beliau, kemudian mereka datang kepada beliau, menceritakan keadaan. Ini mereka berselisih, dan hampir terjadi pertumpahan darah, hanya karena untuk, nah, ingin kemuliaan. Siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad? Ini merupakan sebuah kemuliaan. Nah, Rasulullah kemudian menyelesaikan perkara mereka, ambil kain. Masing-masing kabilah pegang ujungnya. Kemudian setelah sampai di dekat Hajar Aswad, beliau sendiri yang memasang. Nah, beliau sendiri yang memasang. Seandainya mereka ingat kejadian ini mereka ingat, ya, bahwa mereka yang memilih Rasulullah untuk perkara yang hampir menghabiskan mereka, ya. Nah, semestinya mereka tidak lagi ribut bermenentang. Tapi karena memang syaitan, kemudian ambisi, nah, artinya persaingan keutamaan antara Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf, ya, Bani Hashim, Bani Abdi Muttalib, nah, berlomba, bukan berlomba jelek, bukan berlomba, nah, tapi berlomba pengaruh, ya, kemuliaan. Orang-orang Bani Hashim memberi makan, menyantuni orang miskin, menyayangi anak-anak itu, melindungi orang-orang terzalimi. Bani Makhzum juga, ya, Bani Makhzum juga berebut, artinya menunjukkan kami juga mampu. Kami juga mampu berbuat seperti yang dilakukan oleh Bani Hashim, menjamu jamaah haji, memberi mereka pakaian, memberi mereka tempat, memberikan mereka keamanan, melindungi yang terzalimi. Ya, ini mereka juga mampu melakukan. Tapi kalau sudah Bani Hashim mengatakan di kalangan mereka ada mengaku Nabi, mereka mau bilang apa? Ini mereka, nah, terjadi demikian. Mereka paham. Huwa akmalun nasi aqlan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling sempurna akalnya. Ini terlihat dari, nah, kisah itu. Nah, ketika mereka meletakkan Hajar Aswad itu berebut, nah, Rasulullah langsung menyelesaikan perkara mereka setelah diceritakan. Wa ajizaluhum ra'yan. Yang ra'yunya, pemikirannya, pendapat yang paling, nah, paling bernas, paling utama. Wa asdaquhum lahjah, dan paling lahjahnya paling jujur, paling benar. Dan tidak pernah mereka sendiri juga mengakui ketika Rasulullah SAW mengumpulkan mereka di Bukit Safa, beliau panggil mulai dari yang jauh sampai yang dekat, ya Fatimah bintah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu panggil mereka dipanggil oleh Rasulullah. Bagaimana menurut kalian? Kalau saya katakan di balik bukit ini ada, nah, pasukan yang akan menyerang kalian. Kalian percaya? Nah, kami belum pernah mendengar, belum pernah mengetahui bahwa engkau berdusta sekalipun. Nah, Rasulullah langsung mengatakan, inni nadhir lakum baina yaday 'adzabin syadid. Sungguh, aku adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian tentang akan terjadinya apa? Azab yang sangat berat. Nah, ya. Orang saking jujurnya beliau, di samping beliau mendapatkan gelar Al-Amin, itu mereka semua sebelum beliau menjadi Rasul SAW, semua titipan, nah, saking percayanya mereka, beliau diserahkan, ya, diserahkan kepada beliau, dititipkan kepada beliau. Bahkan sampai ketika Rasulullah sudah menjadi Rasul, masih ada titipan. Sehingga ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau titipkan kepada Ali bin Abi Thalib, ini barang-barang sepulan kami ini kembalikan. Nah, itu masih tersimpan utuh, dijaga oleh Rasulullah SAW, bahkan ketika beliau sudah menjadi Nabi. Nah, qala walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Sungguh dia telah melihatnya di ufuk yang nyata. Ai ra'a Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Jibril alaihi salam bil ufuqil mubin alladhi huwa a'la ma yaluhu lil basar. Ini beliau sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril di ufuk yang nyata, yang terang, yang paling tinggi yang bisa terjangkau oleh mata. Nah, yang paling tinggi yang bisa tersentuh oleh pandangan mata. Nah, ala surati dalam bentuknya yang asli, 600 sayap. Di dalam sebagian tafsir menyebutkan, nah, ketika Rasulullah ingin melihat Jibril, Jibril mengatakan, mungkin kamu nanti kamu nggak sanggup, ya, nggak sanggup melihat. Nah, gimana? Kalau Rasulullah meminta, diceritakan di sebagian tafsir, seperti Al-Qurtubi menyebutkan, tetap ingin minta. Di mana kamu kalau apa ingin apa melihat, kata Jibril, apa Jibril, di Mina, enggak, di apa, akhirnya terakhir di Arafah, disebutkan dalam tafsir di Arafah, kemudian Jibril muncul dalam dalam bentuk yang rupanya yang asli, tingginya sampai ke langit, dan kakinya di bumi, dalam keadaan sayapnya menutupi cakrawala, 600 sayap. Nah, Rasulullah pingsan. Rasulullah pingsan, langsung didekap oleh Jibril. Nah, itu. Tapi wallahualam. Ya, tapi yang jelas Rasulullah SAW melihat Jibril disebutkan dalam ayat dua kali. Ya. Nah, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Jibril dilihat oleh Rasulullah pertama kali. Jadi pertama di bumi, yang kedua di sidratil muntaha. Nah, qala wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin. Dan sebagian dari apa bacaan bi dha dengan dhanin, dhanan, dunun. Nah, ya dunun. Nah, wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhanin, yani bi muttaham. Yani di dalam hal ini di sini, nah, dia dengan kalau dengan dhanin ini bil bakhil, maknanya bakhil. Kalau yang ini dengan dha, maknanya seperti disebutkan oleh beliau muttaham. Qala wa ma huwa ala au ma auhahu Allah ilayhi bi muttaham. Nah. Yani tidaklah beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang Allah wahyukan itu kepadanya bi muttaham. Dicurigai, diduga, ditujukan berbagai prasangka kepadanya. Nah. Yazidu fihi au yanqus, yang dia menambahi padanya atau mengurang-uranginya. Au yaktumu ba'dahu, ini mana dhanin. Au yaktumu ba'dahu, atau dia sembunyikan, dia pelit tidak menerangkan. Ini dhanin. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam aminu ahli samai wa ahli al-ard. Nah, bahkan beliau adalah sallallahu alaihi wasallam kepercayaan penduduk langit. Kepercayaan semua yang ada di langit dan di bumi. Ya. Maksudnya ini enam. Jadi semua yang di langit mempercayai beliau, mungkin pula yang di muka bumi. Aminu ahli samai wal ard. Seandainya beliau mau menyembunyikan sebagian dari ayat-ayat Allah, maka nah, di antara ayat-ayat yang disebutkan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha yang akan beliau sembunyikan dalam surat Al-Ahzab, yang cerita tentang Zaid bin Harithah, kemudian Zainab bintu Jahsy dan pernikahan beliau dengan Zainab. Kemudian surat At-Tahrim ayat yang pertama, kemudian surat Al-Anfal, ya, "Makana li nabiyyin an yakuna lahu asra." Nah, hatta yaftana fil ard. Nah, ini teguran bagi rampasan perang. Ya. Nah, kemudian ayatnya apa? Surat yang lewat, Abbas Sawatawala. Ini termasuk di antara ayat-ayat yang beliau. Nah, ini menunjukkan pula bahwa Al-Quran itu bukan buatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya buatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ayat-ayat yang tidak mungkin orang itu memberikan jelek apa namanya celaan terhadap dirinya kan begitu. Tidak mungkin dia mengungkapkan kejelekan-kejelekan dirinya. Pasti orang itu kalau menulis yang baik-baik, ya, yang baik-baik, yang sempurna ataupun yang tidak menunjukkan nah kelebihan. Nah, ini beliau tuburkan ada kekurangan teguran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Jelas itu bukan perbuatan beliau. Qala wal huwa amin sallallahu alaihi wasallam aminu ahli samaa' wal ahli al-ard. Nah, bahkan ketika dalam hajjatul wada, nah, beliau menyebutkan atau bahkan dalam riwayat yang lain beliau berkhutbah, ata'manuni ala ta'manuni, apakah kalian tidak mempercayai aku, wa ana aminu man fis samai wal ard, sedangkan aku adalah kepercayaan yang di langit. Aku adalah kepercayaan yang di langit. Qala alladhi ballagha risalati rabbih bal balaghal mubin, yang telah menyampaikan risalah Rabb-nya al balaghal mubin. Nah, beliau telah menyampaikan risalah Rabbnya dengan penyampaian yang nyata. Tidak ada satupun kebaikan melainkan telah beliau tunjukkan, mulai dari yang kecil sampai yang besar, fatauhid, masalah-masalah akidah, hubungan antara seorang dengan Allah, dengan Rabbnya, kemudian dengan sesama, itu semua diajarkan oleh beliau. Dan tidak ada satupun kejelekan melainkan telah beliau peringatkan, mulai dari syirik sampai hal-hal yang sekecilnya, larangan untuk istinja dengan tangan kanan, larangan untuk menghadap kiblat, kan perkara yang remeh, itu diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Falam yashifu bishayin minhu. Nah, tidak pelit sedikit pun, tidak kikir sedikit pun minhu dari risalah tersebut. An ghani, terhadap orang yang kaya. Wala fakirin, tidak pula terhadap orang yang miskin. Semua mendapatkan bagian. Beliau terangkan kepada Ibnu Ummi Maktum, beliau terangkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, beliau terangkan juga kepada Imam bin Tha'labah, orang Badu yang datang kepada beliau. Beliau terangkan tentang Islam, beliau terangkan kepada Abu Hurairah, beliau terangkan kepada Umar bin Khattab, Mu'adh bin Jabal, dan yang lain. Wala ra'isin wala mar'us, beliau terangkan kepada ra'is, para pemuka, para pemimpin. Beliau terangkan pula kepada mar'us yang dipimpin. Wala dzakarin wala unsa. Nah, tidak kikir, tidak pelit, baik itu kepada laki-laki ataupun perempuan. Urusan yang perempuan juga disampaikan oleh beliau. Nah, ya, bahkan selalu, bahkan di lebih kan, bahkan di selalu enam Rasulullah SAW mengingatkan lebih. Nah, dalam sini misalnya dalam setiap salat id beliau datangi ya tempat kaum wanita, beliau ingatkan mereka, fasaddaqna ya ma'syaral nisa, banyak-banyak sedekah wahai kaum wanita, karena sesungguhnya aku banyak ini melihat banyak penduduk neraka itu mayoritasnya kaum perempuan, penduduk neraka itu ini mayoritasnya kaum perempuan. Nah, bukan karena mereka kufur kepada Allah, tapi kufur kepada kebaikan suami. Nah, ya, kufur kepada kebaikan suami banyak. Nah, tentang keutamaan-keutamaan ini, artinya hak-hak, bahkan yang harus ini terhadap wanita pun juga diperhatikan. Istausu bin nisa'i khairah, kata Rasulullah SAW dalam Hajjatul Wada, diingatkan tentang hak-hak istri, hak-hak kaum wanita oleh Rasulullah SAW. Begitu pula sebaliknya. Wala hadariin wala badami, tidak pula kikir terhadap orang-orang yang ini orang-orang perkotaan, orang-orang kota, tidak pula kikir terhadap orang-orang badawi, orang-orang dusunnya. Semua mereka dapatkan keterangan, semua mereka mendapatkan ilmu. Nah, walidzalika, oleh karena itu, ba'atsahullahu fi ummatin ummiyah jahilatin jahla, oleh karena itu Allah mengutus beliau di tengah-tengah umat yang ummi, yang tidak mengerti baca dan tulis. Semuanya mendapat, hatta orang badui itu paham, mengerti. Nah, dengan lewatnya ini watak mereka yang lugas, yang kasar, tanpa tede ngaling-ngaling, datang kepada Rasulullah, ya, bertanya, man minkum ibnu Abdul Muttalib, siapa di antara kalian putra Abdul Muttalib? Nah, saya, Rasulullah jawabnya. Nah, siapa yang menyuruh kamu menyampaikan begini-begini? Allah. Allah, betul Allah? Ditanya seperti itu Rasulullah. Nah, Allah. Allah yang menyuruh kamu untuk orang badui. Dan para sahabat senang ketika mendapatkan orang badui datang kepada Rasulullah bertanya. Yas'alunaka, itu nah, senang sekali para sahabat karena dapatkan ilmu. Nah, dapatkan ilmu. Mereka tahu ternyata juga bagaimana punya sikap Rasulullah terhadap badui tadi. Hatta walaupun kadang-kadang ada yang datang itu cuma untuk minta harta, minta duit. Nah, ditarik leher Rasulullah, kerah baju Rasulullah sampai berbekas. Rasulullah cuma tertawa. Rasulullah cuma tertawa, bagikan. Datang dengan kasar, ya Muhammad. Nah, berikan harta Allah yang penjaminan yang ada padamu. Harta Allah, memang itu harta Allah. Dan dalam keadaan leher Rasulullah ditarik, Rasulullah berikan. Sambil tertawa, berikan dia. Diberikan, misalnya ada yang banyak di sebagian badui yang diberikan 3 kali, tidak mengucapkan jazakallah khair. Beri lagi. Nah, sampai akhirnya kemudian setelah itu sudah banyak cuma merasa puas. Nah, enggak juga merasakan apa mengucapkan jazakallah khair. Nah, ini memang harta Allah. Nah, dia enggak peduli. Diperkira Rasulullah biarkan. Rasulullah biarkan. Nah. Qala rahimahullah. Falam yamut sallallahu alaihi wasallam hatta kanu ulama ar-rabbaniyin. Dan tidaklah Rasulullah SAW wafat, melainkan sampai mereka semua, ya, mereka para sahabat, menjadi ulama-ulama Rabbani. Ulama-ulama yang mengajari umat ilmu-ilmu yang sigar, nah, ilmu-ilmu dasar, yang tinggi, yang sampai ilmu-ilmu yang betul-betul tinggi tingkatnya. Nah, kata para ulama, ulama apa ilmu Rabbani ini yang mengajari ilmu, seperti kata Imam Bukhari, yani yu'alimuna an-nasa ulumas sighar min sigharil ilmi ila kibaril ilmi. Ulama Rabbani itu adalah orang ulama yang mengajari umat ilmu-ilmu yang mulai dari yang sigharil ilmi sampai kibaril ilmi. Dari ilmu-ilmu yang kecilnya sampai ilmu yang besar. Ilmu yang kecil di sini artinya ilmu-ilmu yang tidak ada perdebatan, tidak ada bantahan-bantahan diskusi di dalamnya. Kalau kita apa seperti usul. Nah, seperti ini mungkin ya Pak, termasuk di antara ilmu-ilmu dasar yang kita perlu. Kalau mau ilmu yang lebih lanjut ya di tafsir At-Tabari ya, atau sebelumnya ilmu apa tafsir Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, itu yang sudah silatnya. Artinya ada pendapat ini ya itu. Nah, ini kita tidak mengayani mendapatkan artinya cuma satu saja tuh masalah yang itu yang dipilih. Biasanya kalau di fikih, nah, tingkat yang dasar itu misalnya dalam Hambali, nah, Al-Uddah, Syarhul Umdah. Nah, itu tingkat dasar yang tidak ada khilafian. Nah, yang paling tingginya di Al-Mughni. Akidah juga demikian. Nah, ini mereka dikatakan ulama Rabbani. Wa ahbaran mutafarrisin, mereka ahli-ahli. Yani ulama-ulama ahli-ahli, bisa juga ahli-ahli ibadah yang juga adalah para pekuda. Artinya seperti diungkapkan oleh sebagian apa orang dari kalangan ahli kitab, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu ibaratnya mereka siang hari itu singa-singa padang pasir, malamnya itu mengalahkan rahib di biara-biara mereka. Saking khusyuknya, saking anam, zuhudnya, dadanya, taatnya mereka ibadah. Malamnya mereka mengalahkan pendeta yang taat beribadah dalam biara mereka, gereja mereka. Siangnya mereka seperti singa-singa padang pasir yang sangat buas. Nah, ini mereka akhbaran mutafarrisin. Ilaihimul ghayatu fil ulum. Kepada mereka lah akhir dari semua ilmu. Nah, ilmu tentang agama ini mereka punya. Maka diingatkan, kalau mereka tidak membahasnya, diam kita. Ya. Makanya Imam Malik mengatakan, ya. Nah, apa yang dahulu bukan ilmu di zaman mereka para sahabat bersama Rasulullah, dan di zaman mereka bukan ilmu, bukan agama, maka di zaman ini juga, kata Imam Malik, bukan agama. Di zaman ini juga bukan agama. Nah, itu sehingga ketika ini kita di zaman kita pun juga demikian, kita ukur semua yakni pendapat kita, pernyataan kita, perbuatan kita dengan mereka. Maka Allah menyatakan, yakni menjadikan mereka sebagai acuan. Standar kebenaran itu mereka. Standar ketakwaan itu mereka. Nah, jadi sehingga kita tidak punya alasan. Nah, bahkan disebutkan dalam sebagian sirah mereka para sahabat, kalau nanti dikumpulkan para pembesar, para pemimpin negara, para kepala negara, dihadapkan di sidang mereka, nah, ditanya mereka oleh Allah, kalau mereka menjawab tidak mampu, Allah akan tunjukkan satu orang. Tunjukkan siapa? Umar bin Khattab. Kalau kalian tidak mampu, kenapa Umar bisa? Kalau kalian tidak sanggup, kenapa Umar bisa? Ghayatul al-ghayatu fil ulum wa ilaihimul muntaha fi istikhrajid daqa'iqi wal fuhum. Kepada mereka lah akhir. Nah, dalam hal mengeluarkan daqiq wal fuhum, yani artinya perkara-perkara yang rumit, yang detail, dan pemahaman-pemahaman yang sulit. Nah, Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Seperti yang kita sebutkan, bahasa Arab itu satu kata itu sudah punya demikian banyak maknanya. Dan mereka tidak perlu kamus. Mereka tidak perlu kamus. Nah, kata itu tinggal ada di dalam hati mereka, di dalam pikiran mereka sudah. Dia kita mau menyebutkan apa maknanya ini, keluar. Sehingga ketika ditunjukkan dalam dialog antara Al-Azariqah, salah satu kelompok-kelompoknya Haruri, Khawarij, dengan Ibn Abbas, nantang, ya, merendahkan seolah-olah ini, karena Abdullah bin Abbas masih muda, mungkin sama usia dengan mereka, kok bisa dia jadi Habrul Ummah? Nah, ahli tafsir jadi. Ayo kita tengok. Cantang yang di Abdullah bin Abbas ditanya, coba dalam Al-Quran, apa ini dalam ini apa dikenal dalam bahasa Arab? Tidak, ini artinya kalau ada enggak orang-orang Arab mengatakan bahwa makna misalnya dhanin itu adalah ini. Ada, ini syairnya dikeluarkan langsung oleh beliau. Nah, ini dinukil oleh para ulama. Dan ya. Wa humul asatidah, mereka lah ustaz-ustaz yang sejati, guru-guru besar. Wa ghairuhum fasarabu an yakuna min talamidihim, dan selain mereka itu adalah yang rendah, orang-orang yang kurang sehingga layak untuk menjadi murid mereka, atau bisa juga dimanakan nah, karena terlalu rendahnya ini sangat tidak pantas untuk menjadi murid-murid mereka. Wallahu a'lam. Nah, kita cukup dulu. Ya.